boleh tak beramal dengan hadis dhaif? Kalau kita lihat praktikaliti para ulama terdahulu, al-mutaqaddimin dan yang terkemudian mutaakhirin, seperti al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi, Ibn Salah, al-Imam Nawawi, Ibn Hajar al-Haytami, al-Imam Ahmad dan lain-lain lagi, kita akan mendapati bahawa para ulama terdahulu memberikan kelonggaran untuk kita meriwayatkan dan juga beramal dengan hadis yang dhaif. Tetapi kebenaran tersebut bukan secara mutlak. Dia mesti kena ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Yang pertama sekali, hadis dhaif tersebut tidak boleh mengandungi perkara-perkara yang membabitkan akidah dan juga perkara yang membabitkan hukum hakam syariat yang halal ataupun haram. So, dua bab ni, akidah dan juga hukum hakam, tidak boleh digunakan hadis dhaif padanya. Yang kedua adalah hadis dhaif tersebut bukanlah hadis dhaif yang sangat lemah ataupun sangat rapuh yang kita kena tinggalkan. Bukan kategori hadis mungkar, bukan kategori hadis matruk, bukan kategori hadis maudhu' yang palsu. Sebab yang ini sangat-sangat lemah. Sama ada perawi dia memang sangat bermasalah daripada sudut adalah credibility dia, ataupun perawi tersebut ada masalah daripada segi dhabt ataupun memori dia, kesilapan yang dilakukannya. Tetapi kalau hadis tersebut ringan, kelemahan yang simple-simple, perawinya juga bukanlah banyak melakukan kesilapan, maka di situ ada kebarangkalian hadis tersebut bertepatan dengan hadis-hadis lain ataupun hadis tersebut boleh jadi hadis yang benar. Sebab itu ada kelonggaran. Syarat yang ketiga, hadis tersebut tidak boleh dikonfirmkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau kita nak riwayatkan hadis tersebut atau kita nak cerita, kita jangan sebut qala Rasulullah. Rasulullah telah bersabda. Tetapi kita sebut qila ataupun ruwiya. Maksudnya dalam bahasa Arab ini dipanggil sebagai lil majhul. Satu ayat yang tidak menunjukkan confirm, kepastian. Maksud kita kata diriwayatkan daripada Nabi, dikatakan bahawa Nabi SAW pernah disabdakan, ayat-ayat yang berbentuk sedemikian. Yang keempat, hadis tersebut mesti kena ada asalnya. Maksudnya kalau kata hadis ataupun hukum hakam yang berkaitan dengan amalan tersebut sabit, warid, betul, contohnya solat duha, ada hadis sahih yang mensyariatkan solat duha, dan kemudian ada hadis-hadis yang agak daif, yang sedikit lemah berkaitan dengan ganjaran ataupun pahala orang yang menunaikan solat duha, maka kita boleh beramal dengan hadis daif tersebut, iaitu dalam bab kita mengharapkan semoga pahalanya kita boleh dapat. Tetapi kalau asal amalan itu tak ada, maka kita tak boleh pandai-pandai kita ambil hadis dhaif tersebut untuk dijadikan sebagai sandaran amalan baru yang tiada asalnya dalam agama. Jadi itulah antara syarat-syarat yang digariskan oleh para ulama kalau kita nak beramal dengan hadis dhaif. Persoalannya, kita kenalah pastikan tokoh yang menilai hadis tersebut benar-benar ahlinya, yang tahu macam mana nak membezakan hadis ni dhaif yang biasa ataupun dhaif yang berat yang kita tak boleh pakai langsung sama sekali. Walaupun para ulama terdahulu seperti Al-Imam Ad-Darqutni, Al-Imam Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad dan ramai lagi para imah yang lain, walaupun mereka didapati banyak meriwayatkan hadis-hadis yang ada kelemahan, tetapi tidaklah mereka sewenang-wenangnya mengambil hadis dhaif ini untuk dijadikan sebagai hujah dalam banyak-banyak perkara. Mereka tidak bermudah-mudah untuk nak ambil semua hadis-hadis dhaif sebagai sandaran agama, tetapi mereka letakkan sanadnya supaya masyarakat boleh membezakan hadis-hadis yang mungkin terdapat kritikan yang boleh menjadi medan persisihan ijtihad para ulama dalam menentukan status hadis tersebut. Sebagaimana kita tidak mudah-mudah untuk memalsukan sesebuah hadis, begitu juga kita tidak bermudah-mudah untuk menjadikan hadis-hadis dhaif ni seperti hadis-hadis sahih yang tinggi martabatnya.